بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Qala al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah fi kitabihi Aqidatis Salaf Ashabil Hadis wa ya'muruna bi itmamir ruku' was sujud hatman wajiban wa ya'udduna itmamar ruku'i was sujudi bitumanina fihima wal irtifa' minar ruku wal intisaba minhu wa tumanina fihi wa kadzalika al irtifa' minas sujud wal julus baina sajdataini mutmainnina fihi min arkanis shalah allati la tasihhu illa biha. Al-Imam Sabuni pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ucapan beliau yang berkaitan dengan adab ashabul hadis, adab-adab, akhlak-akhlak, hal-hal yang mereka menjaga diri darinya, hal-hal yang mereka istiqomah dalam melakukan ketaatan. Maka sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang sifat-sifat mereka, akhlak mereka, di antaranya yaitu ashabul hadis ya'muruna bi itmami ruku' wa sujud, memerintahkan untuk menyempurnakan ruku' dan sujud, dan mereka menganggap bahwa penyempurnaan ruku' dan sujud dengan tumakninah pada keduanya, yaitu ruku dan sujud. Begitu juga ketika i'tidal, bangun dari ruku dan berdiri dalam kondisi tuma'nina. Begitu juga ketika bangun dari sujud dan duduk di antara dua sujud dalam kondisi tuma'nina juga. Ini adalah rukun dari rukun-rukun salat, yang dimana salat tidak akan sah kecuali dengan rukun-rukun ini. Nah, dalilnya hadis yang lumayan panjang, kisah tentang seseorang yang melakukan salat, kemudian selesai salat mengucapkan salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dibalas oleh beliau alaihi salatu wassalam sembari mengucapkan kepada orang ini, irji' fasolli fa innaka lam tusolli fa'ada maratan ukhra. Maka orang ini kemudian, artinya Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan orang ini untuk mengulangi salatnya, irji' fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu karena sungguhnya engkau pada hakikatnya belum sholat. Lalu kemudian orang ini mengulangi lagi, melakukan sholat, kemudian mengucapkan salam kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengulangi lagi dengan ucapan yang sama, irji' fasholli fa innaka lam tusholli, sampai mengulangi kedua, dan akhirnya yang ketiga, orang ini sama. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan orang ini untuk kembali melakukan sholat. Kemudian orang ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairaha. Demi yang mengutus engkau dengan hak ya Rasulullah, aku sudah enggak bisa untuk sholat yang benar kecuali ini. Fa'allimni, maka ajarkan aku ya Rasulullah. Dari sini kita mengetahui bahwa salat yang dilakukan orang ini tidak sah, yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menganggap orang ini telah melakukan salat. Pada hakikatnya perbuatan, pergerakan orang ini dalam rangka dia niat melakukan salat telah ada. Namun karena dia tidak menunaikan rukun-rukunnya, maka teranggap tidak sah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengucapkan, "Idza qumta ila shalah fakabbir takbiratul ihram, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, Al-Fatihah, tsumma rak' ruku' hatta tatma'inna raki'an." Ruku' dalam kondisi tumaknina. "Tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman." Kemudian berdiri i'tidal dalam kondisi dia tumaknina. "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan." Sujud dalam kondisi dia tumaknina. "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian dia bangun dari sujud untuk kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa fal dzalika fi salatika kulliha." Lakukan hal ini di dalam salatmu seluruhnya. Dari sini kita mengetahui batilnya ucapan seseorang yang mengatakan kalau seorang muslim hanya membaca Al-Qur'an dan hadis tidak akan bisa salat. Rukun salat tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis. Adanya dengan ijma'ul ulama, katanya. Penggal leher saya. Belum tahu siapa yang ucap ini ya. Nah. Penggal leher saya kalau ada orang muslim bisa melakukan salat hanya dengan Al-Qur'an dan hadis. Berarti menantang untuk dipenggal, berarti penggal seharusnya. Permintaan dia sendiri. Kita tanyakan atau kita sampaikan kepada yang mengucapkan orang ini, bagaimana sahabat melakukan sholat? Dari mana? Bukankah hadis itu apa-apa yang disandarkan atau hadis marfu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dari perbuatan, ucapan, takrir, ya, persetujuan. Ini kan hadis. Hadis marfu seperti ini. Kita bertanya kepada orang ini, bagaimana sahabat melakukan sholat? Siapa yang mengajari sahabat sholat? Nah, hadis. Sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu kan hadis. Dan terbukti. Siapa yang mengatakan rukun sholat tidak ada dalam Al-Quran dan hadis? Ini. Nah. Tapi memang akhirnya permasalahan kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'mal absar lakin ta'ma al-qulub allati fi sudur. Sudah. Permasalahannya kalau mata hati yang buta, selesai. Buta mata biasa. Kalau kita bersabar mendapatkan jannah. Tapi kalau buta mata hati ini sekali. Sampai berani menantang. Nah, ini ucapan mengkhawatirkan. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu semuanya ada, lengkap, dengan ucapan yang lumayan kasar, itu goblok orang seperti itu. Nah, oke. Okay. Wal'iyadzubillah. Ini orang sok komentar seperti ini. Gak mau membuka hadis Al-Quran, pada ikatnya dia dulu pernah belajar ini. Nah, tapi Allah memang sengaja ingin tutup mata hatinya. Kenapa? Dia pada awalnya. Allah tidak mendzalimi dia sama sekali, tapi dia yang mendzalimi dirinya. Ketika tahu al-haq, dia berpaling. Maka Allah akan palingkan dia semakin ke arah yang dia berpaling kepada. Nah, coba diingatkan, kalau dia bisa menyampaikan sampai kepada beliaunya tantangan penggal kepala. La ilaha illallah. Ini rukun-rukun Islam atau rukun sholat ada. Dan salah yang mengatakan hanya 6. Siapa yang mengatakan rukun sholat 6? Nah. Ini ada berapa? 6 ditambah apa? Tumaknina. Ya, kemudian tambah apa lagi? Salam. Ya, sebagainya menambahkan tasyahud. Nah. Baik, dari sini kita mengetahui bahwa tumaknina itu bagian dari rukun salat. Ya, apabila seorang tidak ada tumaknina di dalam sholatnya, maka dia teranggap tidak sholat. Dari sini kita mengetahui betapa mengkhawatirkannya kondisi sebagian orang. Sholatnya luar biasa cepat. Entah sujudnya, entah rukuknya, dan yang lainnya. Nah. Qala wa tawassawna bi qiyamil laili shalah ba'dal manam wa bi silatil arham ala ikhtilafil halat wa ifsha'is salam wa itnam wa it'amit ta'am war rahmah ala al fuqara wal masakin wal aitam wal ihtimam bi umuril muslimin. Dan mereka al hadis saling berpesan untuk qiyamul lail, bi qiyamil lail lis shalah, bangun malam dalam rangka salat qiyamul lail. Nah, bahkan ini adalah ciri-ciri orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, nah, kayak ayat dalam surat As-Sajdah. Wa ila madajihim. Yang intinya dalam surat As-Sajdah disebutkan di antara salah satu cirinya yaitu punggung-punggung mereka atau perut-perut mereka jauh dari tempat tidur, menunjukkan ketika di malam hari mereka bangun untuk melaksanakan qiyamul lail. Ya ayyuhal muzammil kum fa'andina kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Bahkan sebagian ulama di antaranya riwayat dari Imam Ahmad yang menyebutkan bahwa qiyamul lail wajib. Dalilnya Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan autiru bil qur'an. Autiru ya ahlul Qur'an. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan autiru ya ahlul Qur'an. Berwitirlah wahai ahlul Qur'an. Walaupun tentunya pendapat ini marjuh, pendapat yang tidak rajih, tetapi dari sini kita mengetahui betapa permasalahan qiyamul lail ini menjadi salah satu ciri dari para salaf. Mereka tidak meninggalkan qiyamul lail. Bahkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, kita mengetahui dalam safar-safar beliau tidak pernah dinukil sedikit pun beliau melakukan salat sunnah ratibah, ya, kecuali dua. Artinya ratibah itu yang senantiasa dilakukan dalam setiap hari, setiap malamnya. Duhur tidak, asar memang tidak ada, maghrib, isya, tetapi salat sunnah fajar dan witir tidak pernah tinggalkan walaupun dalam kondisi safar. Menunjukkan bahwa permasalahan qiyamul lail ini perkara yang penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk bisa kita istiqomah dalam amalan yang satu ini. Nah. Kemudian juga wa bi silatil arham, dan juga memerintahkan untuk silatul arham. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan man arada man ahabba an yunsa'a fi umurihi falyasil rahimahu. Bara siapa yang menginginkan agar umurnya dipanjangkan, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi berlaku, namanya jas silatu arrahim. Berarti menyambung silaturahmi itu bukan kepada kawan, kenalan, bukan. Tapi silaturahim yang dimaksud dalam agama orang yang masih memiliki hubungan rahim. Nah ini, tadi kerabat. Entah dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Entah jauh atau mendekat. Selama memiliki hubungan kekerabatan, hubungan rahim, itu yang dinamakan dengan rahim. Nah. Wa ifsya'us salam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la tu'minu hatta tuhibbu. Naam. La tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Sungguhnya kalian tidak akan masuk dalam jannah, dalam surga sampai kalian beriman, dan sungguhnya kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum ifsya'us salam. Maukah aku tunjukkan kepada kalian yang apabila kepada suatu perkara yang apabila kalian melakukannya niscaya kalian akan saling mencintai. Kalau saling mencintai berarti beriman. Kalau beriman berarti masuk jannah. Berarti ifsya'us salam sababun min asbab dukhul jannah. Nah, menyebarkan salam. Dalam riwayat yang disebutkan, ikra' salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dari sini kita mengetahui taksir sebagian kita. Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Berarti termasuk dari keliruan, kurang, salah kita, kita semuanya. Ketika kita mengucapkan salam hanya kepada orang yang kita kenal. Kalau tidak kita kenal, kita enggak mengucapkan salam. Nah, ini keliru. Nah. Iqra' as-salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Sebagiannya lebih parah lagi, sudah saling mengenal, kalau lewat berpapasan enggak salam. Bagaimana dia mau mengucapkan salam kepada orang yang tidak dia kenal? Yang dia kenal saja tidak mau mengucapkan salam. Entah mengapa lisannya sakil. Soalnya lisannya ini berat untuk mengucapkan salam padahal ringan. Nah ini min fadlikum ikhwan. Nasihat minni li walakum. Nasihat dari ana buat ana pribadi dan antum semuanya. Jangan kita berat untuk mengucapkan salam kepada siapa saja. Gimana Ustaz, kita enggak tahu ini orang kafir, muslim, nasara atau muslim. Kita hukum asalnya di Indonesia, negara-negara muslim. Sehingga ucapkan salam. Kecuali memang tampak, korinahnya jelas. Entah karena dari ras misalnya. Atau dari lingkungan misalnya. Cek lingkungan, ada memang beberapa sekolah jelas. Sekolah Kristen. Ya kan, SMP atau SMA. Kita lewat di situ ya. Korinah jelas menunjukkan mayoritasnya orang Nasara, walaupun mungkin ada. Nah ini korinah yang menunjukkan, ya sudah, kita tidak perlu salam. Tetapi selama kita hidup di masyarakat mayoritasnya kaum muslimin, sudah ucapkan salam. Apalagi kita tahu dia pernah ke masjid, dia pernah datang sholat id dan yang lainnya. Nah, ini barakallahu fikum. La tadkhulu jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman. Dan bagaimana beriman? Saling mencintai. Bagaimana cara saling mencintai? Menyebarkan salam. Barakallahu fikum. Wa it'amut ta'am. Dan juga memberi makan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini ciri-ciri orang beriman yang disebutkan dalam surat Al-Insan. Wa yut'imuna at'ama ala hubbihi. Dan dia memberi makan makanan atas dasar kecintaan. Siapa saja? Miskinan, orang miskin disini disebutkan juga. Ya, fuqara wal masakin. Orang yatim, anak yatim, al-aitam, siapa itu al-aitam, siapa itu yatim, al-yatim, man tuwfiya abuhu, wahualam yablu, hadahu al-yatim. Barang siapa yang ditinggal atau bapaknya meninggal dalam kondisi dia masih belum baligh. Sehingga dari sini kita mengetahui kalau orang sudah baligh maka selesai dari dia penamaan yatim. Ya. Nah. Wal ihtimam bi umuril muslimin. Ini juga penting ya ikhwan. Al ihtimam, perhatian, peduli. Kita tahu bahwa kita dilarang untuk fuduli. Fuduli itu ingin ikut campur urusan orang dalam perkara yang memang kita tidak layak untuk ikut tahu. Tapi ini sangat jauh dengan peduli. Nah, kalau peduli ini matlub dalam segala perkara. Peduli kepada saudaranya, peduli kepada keluarganya, peduli kepada kerabatnya, peduli kepada tetangganya, peduli kepada dakwah, kepada thalabatul ilm, para penuntut ilmu, peduli kepada para ulama ahlul ilm. Nah, ini penting. Ini bagaimana para ashabul hadis yatawasawna bihada, termasuk mereka berwasiat. Nah, wa ta'affuf fil ma'kal wal mashrab wal malbas wal mankah wal masraf. Ta'affuf. Eh, mana ta'affuf? Apa ta'affuf? Ta'affuf ini dia pada akhirnya butuh tapi enggak mau minta-minta, berusaha. Nah, tidak mudah untuk meminta tolong. Nah. Asy-Syaikh Mukbil rahimahullahu taala menulis kitab atau kutip kecil judulnya Dhammul Mas'alah, tercelanya haramnya al-mas'alah, yaitu minta-minta. Di sini kita perlu ketahui hal ini apabila kita lihat dari sisi pandang kita, apabila kita butuh. Ya, Islam ini mengajarkan seorang untuk melihat dari dua sisi, jangan dari satu sisi. Posisi apabila kita yang butuh ta'afuf. Nah, orang yang ta'afuf yughnihillah, Allah akan mencukupkan dia selama dia ikhlas. Nah, tidak mau minta, padahal dia butuh bantuan. Yahsabuhumul jahilu nams. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Para sahabat itu sebagiannya betul-betul fakir, tapi mereka ta'afuf. Sampai orang-orang jahil yang kurang ini tadi, ihsasnya kurang, kepedulian kurang, menganggap orang ini masya Allah mampu, banyak duitnya, orang ini bisa, padahal dia pada akhirnya butuh, tapi ta'afuf. Ini akhlak yang mulia, luar biasa. Ini kita posisi sebagai apabila kita yang butuh. Ya. Tetapi kita sebagai posisi orang lain, kita dituntut untuk perhatian. Nah, kita perlu untuk bisa sensitif ihsas dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Lihat, saudara. Nah, bagaimana kaum muslimin yang lainnya? Gak perlu untuk kemudian diminta ta'awun, untuk kemudian dia berbuat. Dan berbuat, memberi, dan memberi. Qadri istita'ah, semampu dia. Nah, sebagian orang, sebagian ikhwan luar biasa ta'af, padahal dia butuh. Perlu untuk kemudian kita cerdas dan mampu melihat. Semampu kita tentunya. Nah, ini pentingnya ikhwan. Al-ihtimam bi umuril muslimin. Dan juga ta'afuf dalam makan, minum, pakaian. Wal mangkah, wal masraf. Pernikahan, masraf, pengeluaran. Wasa'i fil khairat. Dan juga berusaha dalam perkara yang baik. Amalan-amalan yang baik. Wal amri bil ma'ruf, wa nahi anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Kisah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Umar. Ketika ada seseorang mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, ya Abdullah inni uhibbuka fillah. Faqalahu Abdullah ibn Umar, amma ana ubghiduka fillah. Kaget orang. Okay. Orang ini mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, aku mencintai engkau karena Allah. Dibalas oleh ibn Umar, ana aku membenci engkau karena Allah. Orang itu kaget. Gimana? Dijelaskan oleh Abdullah ibn Umar. Coba antum lihat sekarang. Apa perkara yang dengannya akhirnya ibn Umar membenci dia karena Allah. Innaka talhan fi adhanik wa ta'khud alaihi ajra. Engkau ini adhannya enggak benar ucapannya. Kurang benar. Talhan, lahan, ada lahannya. Ada keliruan. Dan juga engkau mengambil upah dari adhan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, orang seperti ini kalau hidup di zaman sekarang pasti akan disematkan, dituduhkan kepadanya ucapan-ucapan orang ini qaswah, orang ini syiddah, orang ini keras, orang ini. Karena dalam perkara seperti ini. Kata Syekh Al-Albani, kalau orang sekarang hidup di zaman sekarang. Nah, pasti dia oh ini keras. Ini, nah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Bagaimana perhatikan para salaf as-sad'u bil haq. Ini dalam perkara seperti ini bagaimana? Dalam perkara yang sebetulnya wajib itu wajib, perkara yang haram, haram yang sebetulnya seharusnya likulli munsif an yaqul hadza sahih. Bagi orang yang insaf, memiliki sifat adil mengatakan ya benar emang. Kemudian ada seorang yang mendakwahkan ya akhi ini haram, ya akhi ini enggak boleh, oh ini keras ini. Oh ini ustaz ini keras. Televisi haram ya akhi, enggak boleh. Sholat wajib ya akhi. Nah, jangan kau bercampur baur dengan wanita, jangan kau isbal. Jangan cukur jenggot dan yang oh ini ustaz keras. Pakai cadar ditutup semuanya. Ini padahal jelas dalilnya semuanya. Bagaimana dengan kalau seandainya Abdullah ibn Umar orang yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam innahu rajulun saleh. Tazkiyah minar Rasul alaihi salatu wassalam. Kepada Abdullah ibn Umar. Sungguhnya Abdullah ibn Umar orang rajul saleh, orang yang saleh. Nah. Ini ubegidu kafillah. Aku membenci engkau. Kif orang mengatakan uhibbu kafillah dibalas ubegidu kafillah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Tapi yang perlu kita ketahui. Ini tidak menghalangi hikmah. Jangan dicampur adukkan antara as-sad'u bil haq, bersikap lantang dan tegas dalam permasalahan hak, dengan sikap hikmah. Tidak ada pertentangan pada hakikatnya. Nah, karena sikap hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Likulli maqam maqal, pada setiap kondisi ada ucapannya sendiri. Tetapi kepada ikhwan, orang yang sudah lama mengenal dakwah salaf, untuk kemudian disebutkan al-haq, disebutkan yang batil-batil, yang hak-hak. Apa susahnya? Orang sudah punya ilmu. Beda dengan orang jahil. Ami, orang yang masih awam, baru belajar. Rasulullah alaihi salatu wasalam melihat orang kencing, badui. Biarkan. Zaru, tinggalkan, tinggalkan. Sahabat sudah gemes ini, mau marahin orang ini. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, zaru, biarkan. Nah, sementara Mu'ad ibn Jabal mengimami dalam kondisi memperlama bacaannya langsung afatan anta ya Mu'ad. Nah, paham tuh ya ikhwan? Barakallahu fikum. Qala wal bidar ila fi'il khairat ajma' wa tiqa syarri akibati tama'. Dan juga bergegas untuk berbuat kebaikan dan juga menjaga syar, berhati-hati dari syar akibatut tamak, ujung akibat dari tamak rasa tamak dari dunia, hawa nafsu, jabatan dan yang lain. Nah ini beberapa hal, beberapa poin yang dimana para salaf dahulu yatawasawna biha, saling menasihati dalam perkara-perkara ini. Ya mulail, silatul arham, ucapkan salam, berbuat baik pada fuqara wal masakin, aitam, perhatian dengan perkara kaum muslimin. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika yatafaqqat ngecek, lihat bagaimana kondisi kaum muslimin, masuk ke pasar, kemudian datang kepada seorang penjual, pedagang, ternyata melihat dagangannya ditutup-tutupi. Nah, sudah yang kena air hujan ditaruh di bawah. Yang masih bagus, yang masih kering, yang tidak dikhawatirkan busuk ditaruh di atas. Ketahuan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam apa? Man ghasyana falaisa min. Barang siapa yang menipu, barang siapa yang apa namanya curang, bukan bagian dari dia. Nah, sehingga ini intinya ya ikhwan, kita perlu banyak-banyak merenung apa yang sehari ini kita sudah lakukan, apa yang sudah kita perbuat. Kemudian banyak kita, mentalitas kita dirubah untuk dalam setiap langkah kita ini ihsas ditingkatkan. Ihsas perasaan, syuur. Ya. Perasa, kita harus perasa dalam perkara-perkara yang seperti ini. Nah, ada anak-anak kita maghrib, masih di luar. Jangan cuek. Jangan acuh tak acuh. Itu anak-anak ikhwan kita, anak-anak kita juga. Kenapa? Ya karena anak-anak kita pun mungkin seperti itu. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai bagi dirinya. Jangan acuh tak acuh, anak-anak tersebut panggil, suruh pulang. Nah, siang hari melihat anak main atau ada saudaranya misalnya keliru, sampaikan nasihat. Jangan diam saja dengan alasan gak enak, sungkan, gak mau cari masalah. Ini ucapan-ucapan batil. Jangan kita menjadi syaitan akhras. Jangan jadi syaitan bisu. Tetapi dengan cara yang hikmat, dengan cara yang bagus, bertahap. Dilihat siapa orangnya. Apabila orang tersebut di bawah tanggung jawab kita, atau kita merasa suara kita didengar, dan orang ini memang sudah tahu ilmu, sampaikan dengan keras. Tidak ada masalah. Kalau memang sudah sebelumnya nasihat. Tapi kalau orang ini di luar tanggung jawab kita, sampaikan dengan cara yang baik, pelan-pelan. Nggak peduli. Di jalan, ada batu, rintangan. Nah, naik sepeda motor, berjalan kaki, melewati kawannya, melewati orang yang nggak dikenal, salam. Assalamualaikum. Tersenyum. La tahkiranna syai'annal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan engkau meremehkan sesuatu sedikit pun dari perkara yang ma'ruf walaupun engkau berjumpa dengan kawanmu, dengan saudaramu, dengan wajah yang berseri-seri. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Tapi afwan, yang ana maksud bahwa kita ini harus sensitif dalam perkara seperti ini ya. Kalau sudah dengan muamalah dengan saudara kita, ya jangan sensitif. Jangan mudah tersinggung. Nah, menjadi orang yang pemaaf. Nah, khudil afu wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Khudil afu. Jadilah orang yang pemaaf. Nah. Seperti itu. Nah, fadhal. Nah. Ada beberapa orang yang mengucapkan terlebih dahulu. Maksudnya siapa yang mengucap terlebih dahulu? Nah. Nah. Ini dulu satu. Terkait dengan telepon, ini sama dikiaskan oleh para ulama dengan rumah. Orang yang menelpon seperti orang yang berkunjung ke rumah. Tuan rumah apakah mengucapkan salam dahulu? Orang yang bertamu. Ya kan? Yang mengucapkan salam dahulu. Seperti itu. Sehingga memang seharusnya yang mengucapkan salam adalah yang menelpon. Nah. Sehingga tidak salah ketika kita yang ditelepon tidak mengucapkan salam. Sehingga ketika orang yang menelepon mengucapkan salam, ya sudah, balas. Walaupun dia ternyata ahli kitab, kalau mengucapkan salam dahulu, ya dibalas dengan yang setimpal. Yang kedua, batasan ta'afuf. Sebetulnya orang ketika dalam kondisi memang betul-betul butuh, maka ma'zur, dia tidak dosa untuk kemudian meminta. Nah, butuh memang, sudah enggak ada, artinya memang betul-betul darurat. Kita mengetahui hukum asal meminta ini haram. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam la yazalu yaumul qiyamah, nam la yazalu rajul hatta ya'ti yaumul qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul ahmin. Akan ada nanti seorang sampai datang hari kiamah dan di wajahnya tidak ada potongan daging, tercabik-cabik. La yazalu rajulun yas'alun nas. Nah, senantiasa ada orang itu meminta kepada manusia. Hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai dia datang nanti di hari kiamat dalam kondisi wajahnya tidak ada daging, artinya tercabik-cabik. Artinya balasannya, azabnya di kiamat, orang yang minta-minta dicabik-cabik dagingnya hingga habis. Dari sini para ulama mengambil dalil, makanya Syekh Mubil menulis Dhammul Mas'alah, tercelanya orang yang meminta. Nah, meminta apa saja seperti itu. Ya, makanya sampai-sampai sebagian ulama menyebutkan di Syekhul Islam hatta meminta doa. Walaupun ini ada rinciannya. Ya. Hatta meminta doa kepada orang lain. Seperti itu. Walaupun kalau dari sisi syirik atau tidaknya, tidak ya syirik. Itu termasuk tawasul yang mubah. Tawasul dengan amalan soleh. Ya. Kemudian tawasul dengan amalan soleh. Kemudian dengan orang yang meminta doa, orang yang hadir. Seperti itu dan yang lainnya. Tapi dari sisi yang lainnya, hatta meminta doa ini sebenarnya sangat tentu haram. Nah, hatta juga meminta tolong, kecuali dalam satu kondisi. Apabila kita niatnya meminta tolong, bukan pada akhirnya kita tidak mau meminta tolong, tapi mimbab ta'dib. Ya, ta'dib artinya memberi adab. Kita kepada murid-murid kita, kita kepada anak-anak kita, ya, membiasakan mereka. Nah, inilah insya Allah gak ada masalah. Baik. Sebentar, jadi sebentar dulu. Kembali dulu yang ke antara tadi, apa berarti? Kapan batasan ta'afuf. Ta'afuf itu sudah tidak ada batasannya. Ya, ta'afuf itu tidak ada batasannya. Karena sikap ta'afuf itu bukan berarti kemudian tidak boleh sama sekali. Nah, tapi sebetulnya banyak ya ikhwan. Ta'afuf itu adalah sikap kita meminta. Tetapi ketika kita berhutang, ketika kita misalnya menggadaikan, ini tidak keluar dari sikap ta'afuf. Kita butuh, sudah. Berhutang kalau memang kita mampu. Atau menggadaikan, ini jauh lebih terhormat daripada meminta. Nah, seperti itu. Baik. Sebagian ulama, di antara Syekh Islam, kalau sekedar minta didoakan, ya bulan, apa, sekarang apa iskalnya ketika kita berdoa sendiri, ya ikhwan? Apa muskilahnya? Kita merasa banyak dosa, banyak taubat. Sholat 2 rakaat, ambil wudu dengan bagus, sholat 2 rakaat, dengan bagus, tumak nina, dihapus dosanya, bertobat, istighfar, setelah itu kita berdoa. Cari waktu yang mustajab. Orang berdoa buat diri sendiri, itu lebih afdal dibanding dia meminta doa kepada orang lain. Apa kendalanya? Allah ghafur, rahim, latif, maha lembut terhadap hambanya. Seperti itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Lau lam tudnibu, la dhahaballahu bikum, thumma ja'a biqaumin yudnibun, thumma yatubun, aw thumma yastaghfir." Kalau kalian seandainya kalian tidak berdosa, tidak melakukan kemaksiatan dan melakukan dosa, Allah akan hilangkan, Allah akan matikan kalian. La dhahaballahu bikum. Kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka yudnibun, melakukan dosa-dosa dan maksiat. Kemudian mereka yastaghfirun. Istighfar, bertaubat. Di halaman di sini kita mengetahui bahwa Allah suka kepada orang yang bertaubat. Bagaimana orang bertaubat ketika dia berdosa? Nah. Baik, apa iskalnya sekarang ketika dia meminta sendiri kepada Allah? Kemudian sampai meminta kepada orang lain. Kita tidak berbicara hukum sekarang, tapi anak sekarang bertanya, apa kendalanya pada Rob kita yang seperti itu? Nah, barakallahu fikum ya. Ini pernah anak posting Pak Edan tentang ini sebetulnya di anak lupa di grup Al Barokah atau di, kalau nggak salah pernah ini ya. Coba di, bisa dilihat rinciannya, kalau mau tahu rinciannya insya Allah seperti itu. Baik. Nah, fadhal. Neraka diharamkan bagi gampang bergaul, nggak kebalik itu. Ada bahasa Arabnya nggak? Coba dicari bahasa Arabnya nanti kalau bisa, atau nanti coba anak usahakan carikan. Karena kalau dengan bahasa Indonesia iskal memang artinya. Coba itu nomor iskal, yang iskal kadang terjemahan ini itu tadi ya, terjemahan ini kadang enggak bahasa Arab atau keliru menerjemahkan atau keliru Al-Bahim minta bahasa Arabnya aja. Seperti itu. Nah, coba nanti ada di situ hadisnya rokat nomor berapa? Riwayat siapa? Syekh Al-Albani. Sahih Jami. 3135. Coba nanti insyaallah ana cari ya. Nah. Diharam neraka di, oh, neraka diharamkan. Iya, sahih. Nah. 6. Sahih 6. Iskalnya apa? Karena coba nanti pastikan bahasa, tapi enggak ada iskal. Tahrim neraka diharamkan. Ini sama juga misalnya dengan hadis la yadkhul jannah namam. Ya, tidak akan masuk surga orang yang suka berbuat namimah. Sama juga di sini dengan neraka diharamkan bagi orang yang seperti ini seperti ini. Maksudnya kok dia, berarti artinya dia sudah tidak masuk neraka sama sekali apa gimana gitu maksudnya antum? Dari sisi ininya. Artinya ketika orang seperti ini, seperti ini, seperti ini sudah jaminan dia tidak masuk neraka, seperti itu. Baik. Insyaallah nanti di kita lihat syarahnya insyaallah ya. Saya ana cari dulu bahasa Arabnya. Nah. Khalas ya ikhwan. Nah, fadhil akh ayyub. apa itu? Berdoa di dalam dan di luar. Nah, kalau di ketika sholat ya pada waktu-waktunya. Ketika sholat dalam sujud perbanyak doa seperti itu. Walaupun dengan bahasa Indonesia. Alas sahih ketika sujud itu boleh dengan bahasa Indonesia. Sebelum salam, nah, ketika dalam sholat sehingga tidak memungkinkan untuk angkat tangan kan, karena tidak disyariatkan. Tapi ketika di luar sholat iya mengangkat tangan. Nah, hukum asalnya berdoa mengangkat tangan, seperti itu. Nah, baik, fadal Abu Rizki. Apakah boleh? Nah, salat taubat apakah ada? Ada. Bagaimana itu? Itu rawah Muslim yang tadi Anda sampaikan. Seseorang ketika berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia salat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, tidak mengajak bicara dirinya, artinya khusyuk, maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Ini, adapun salat hajat Anda enggak tahu dalilnya. Seperti itu. Tapi intinya memperbanyak salat sunnah bagus. Salat sunnah mutlak. Silahkan. Enggak ada masalah. Nah, tahajud ya bagus, silahkan. Nah, seperti itu. Kapan saja dan nah. Kapan saja, di mana saja. Walaupun ketika tiga waktu yang terlarang dengan ancaman yang keras diusahakan dihindari. Ketika terbitnya matahari, ketika matahari pas di apa? Siang hari itu ya, pas lagi pertengahan. Iya, nah, seperti itu. Kapan saja. Namanya aja salat taubat, masa kita mau menunda-nunda menunggu waktunya? Kapan saja kita merasain bertobat banyak dosanya. Seperti itu, nah. Boleh kapan saja. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.